Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usrikum wa nafsi bitaqwallah. Taqullah mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Ayat 229 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. At-talaqu marratan. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَآ إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. At-talaqu marratan, tolak itu dua kali. Maksudnya tolak di sini adalah tolak yang masih boleh kembali, ya. Fa imsakun, maka tahanlah dia, maksudnya tahan di sini rujuklah dia bima'rufin, dengan cara yang baik. Au tasrihun, atau ceraikanlah dia diihsan dengan cara yang baik. Benar, tak ambil kosong apa. Wadawilu dan tidak halal lakum buat kalian antakhudhu bahwa kalian mengambil mimma dari apa-apa ataitumuhunna yang telah kalian berikan kepada mereka, mereka istri-istri tadi, syai'an sesuatu pun. Illa kecuali ayyakhofa bahwa keduanya Allah bahwasanya mereka kedua itu tidak yukima mereka berdua menegakkan hududallah hukum-hukum Allah. Fa in khiftum maka jika kalian takut Allah bahwa kalian berdua itu tidak mampu tidak bisa yukima menegakkan hududallah batas-batas atau hukum-hukum Allah. Fala junaha maka tidak ada dosa alaihima atas keduanya itu fima pada apa-apa iftadat bih yang dia istri itu menerima tebusan bihi dengannya. Kok menerima tebusan? Menebus bihi dengannya. Ya. Tilka hududullah itulah batas-batas Allah fala ta'taduha maka jangan kalian melanggarnya. Waman dan barang siapa yang tak ada melanggar hudud Allah, batas-batas Allah, fa'ula'ika humud dolimun, maka mereka itulah orang-orang yang dolim. Yeah. Kita lihat ayat yang ke-229 dulu. At-tolaku marrotan, tolak itu dua kali. Maksud tolak dua kali adalah tolak yang boleh kembali. Ya. Tolak yang masih boleh rujuk. Sedangkan jumlah tolak seluruhnya itu adalah 3. 2 yang boleh rujuk, tolak 1, tolak 2 itu masih boleh rujuk. Kemudian yang ketiga ketika sudah suami sudah menjatuhkan pada istrinya itu tolak sampai sudah 3 kali, maka suami istri itu tidak boleh rujuk kembali. Kecuali nanti sang istri itu harus dinikahi dengan laki-laki yang lain. Tapi laki-laki tidak harus mempunyai istri dulu. Jadi ya di sini persoalan di pihak istri. Jadi tidak harus wong lanang kudu nikah dengan wong wedok dulu. Tapi untuk yang putri itu harus dinikahi dengan laki-laki yang lain dulu. Kalau kepingin kembali. Maka ketika mentolak satu atau mentolak dua, kemudian di sini ada ketentuan fa imsakun bima'rufin, maka tahanlah dengan cara yang baik. Maksudnya tahan dengan cara yang baik itu rujuklah. Kalau kepengin rujuk ya dengan cara yang baik. Artinya dengan cara yang baik, satu, tujuan rujuk itu untuk tujuan yang baik. Ya, untuk membangun kembali, memperbaiki kembali hubungan rumah tangga, bukan untuk saling mendendam, bukan untuk saling mendolimi. Maksudnya mendendam atau mendolimi misalnya seorang suami ngejak rujuk ning nanti tujuannya untuk menguras harta istri. Lah ini contoh apa ajakan rujuk yang tidak makruf. Ya, fa imsakun bima'ruf maka tahanlah atau rujuklah dengan cara yang baik, tujuannya dengan cara yang baik, atau tasrihum bi ihsan, atau ceraikanlah dengan cara yang baik. Menceraikan dengan adanya masa iddah, kemudian sesudah masa iddahnya habis, itu dalam masa iddah itu pun suami tetap punya kewajiban memberikan nafkah kepada istri. Nah, kemudian nanti kalau masa iddahnya habis, jadi cerai betul, maka suami itu juga punya kewajiban lain yaitu memberikan bekal. Memberikan bekal kepada istri yang dicerai tadi sekemampuan suami. Suami sugih ya diberikan bekal sing banyak, suami ne melarat ya dikasih bekal yang sekadarnya. Itu nggih. Itu nanti pada ayat-ayat belakang. Kemudian wala yahillu lakum dan tidak halal buat kalian Kalian ini kalian siapa? Kalian suami yang mentolak istri tadi. Tidak halal apa? Anta khudhu mimma ataitumuhunna syai'an. Tidak halal suami yang menceraikan istri itu mengambil atau menarik kembali harta yang sudah diberikan dari suami kepada istrinya. Misalnya dulu ketika masih harmonis, suami ngasihnya iki nek mobil tak gawe kowe gitu ya. Dan itu ijab kabulnya pemberian, bukan pinjaman. Nah, maka ketika cerai, maka mobil itu tidak boleh diminta kembali. Atau dalam bentuk yang lain, misalnya nafkah ya. Cerai, kemudian totalane nafkah misalnya sedina 50.000 di selama rumah tangga 10 tahun misalnya begitu ya. Lah itu di total 50.000 ping 10 tahun harus dijaluk maneh oleh suaminya. Lah ini maka ini tidak diperbolehkan. Ya, jadi ketika suami istri itu sudah cerai, maka apa pemberian suami yang sudah diberikan kepada istrinya, maka itu sudah menjadi hak istri ini. Illa ayyakhafa alla yuqima hududallah, kecuali apabila keduanya itu takut melanggar batas-batas atau hukum-hukum Allah. Nah, ketika takut maksudnya begini ya. Ketika nanti ini terjadi problematika rumah tangga. Kemudian suami istri sepakat cerai, bahkan yang meminta cerai itu adalah istri. Nah, maka bagaimana? Nah, ini kalimat selanjutnya. Fa in khistum alla yuqima hududallah, maka jika kalian itu takut bahwa kalian tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa baginya itu sang istri itu menebus dirinya kepada suaminya, yaitu sang istri minta cerai kemudian dengan cara mahar yang dulu pernah diberikan suami kepada istri itu di kembalikan kepada suaminya, kemudian suaminya menjatuhkan tolak. Nah, itu namanya dalam bahasa fikih disebut dengan khulu'. Khulu' itu adalah tebusan seorang istri kepada suaminya yang seorang istri itu minta cerai dari suaminya. Ini ada asbabun nuzul ya, sebetulnya dari ayat ini ada seorang suami istri di masa Nabi, namanya lupa nih saya, ada satu riwayat gitu ya. Oh ini ada perempuan namanya Sabit bin Qais datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, Sabit bin Qais ma'atubu alaihi fi khuluqin waladinin. Saya tidak mencela pada suami saya, yaitu Sabit bin Qais itu, pada agama dan akhlaknya. Jadi dia agamanya apik, akhlaknya ya apik. Walakini akrohul kufra fil Islam. Tetapi aku tidak suka nanti saya itu mengkufuri di dalam Islam. Ini kebetulan maaf-maaf. Suaminya Sabit bin Qais ini wajahnya kurang menarik gitu ya. Kurang menarik. Lah, artinya ya kurang disukai oleh istrinya gitu ya. Lah ini si Sabit bin Qais ini kalau melayani suami ini tidak dengan sukarela, tapi karena keterpaksaan. Nah, maka dia datang kepada Rasul, saya takut nanti kalau saya ini melayani terus, sementara saya justru mengkufuri Allah Subhanahu wa taala karena tidak mentaati perintah suami itu hukumnya adalah kufur gitu. Maka saya takut nanti kayak gitu tuh ya Rasulullah. Maka bagaimana caranya? Maka Rasulullah menyampaikan, aturidina alaihi khatiqatahu, apakah engkau menginginkan engkau mengembalikan kebunnya? Karena dulu maharnya Sabit bin Qais itu adalah kebun gitu nggih. Jadi mahari wong Arab niku gede-gede, suki-suki gitu nggih. Bahkan Arab di Solo itu juga maharnya juga mahal-mahal, rumah dengan isinya gitu nggih. Yen wong Jawa mahari murah-murah nggih. Wong Jawa niku paling seperangkat alat salat. Nah, itu nggih. Ini maharnya kebun. Nah, kemudian si istrinya ini tadi ditanya, apakah engkau mau mengembalikan kebunnya? Maksudnya, apakah engkau mau menebus dirimu dengan cara mengembalikan maharnya dulu? Kemudian istrinya mengatakan, qalat na'am, ya. Qala Rasulullah SAW, maka bersabda Rasulullah SAW kepada Sabit bin Qais, kepada suaminya tadi, akbil fatiqata wa tolik hatat ikotan. Terimalah itu kebunnya dan jatuhkanlah dia itu dengan tolak. Nah ini ya, jadi hulu itu adalah tebusan seorang istri. Jadi seorang istri minta cerai dengan cara mengembalikan maharnya dulu, kemudian sesudah maharnya diterima oleh suami, kemudian suami menjatuhkan kata tolak karena diminta oleh istri. Nah ini. Selain khuluq, itu ada lagi perceraian yang dituntut dari seorang istri. Yang pertama khuluq. Lah yang kedua itu istilahnya di dalam ilmu fikih itu namanya fasah. Fasah. Artinya sebenarnya fasah itu artinya menghapus. Tapi maksudnya di sini tuntutan seorang istri untuk minta cerai kepada suami tetapi lewat pengadilan. Kalau dalam bahasa Jawa, wong masyarakat itu menamai rafa, gitu ya. Jadi seorang istri karena dia merasa terdolimi oleh suami atau merasa tidak suka dengan suami, kemudian seorang istri itu minta cerai. Lah suami karena tidak mau menceraikan, ya suami tidak mau menceraikan, maka sang istri ini mengajukan gugatan ke pengadilan. Lah nanti pengadilan itu menangani masalah ini, yaitu dengan memanggil istri, memanggil suami, memanggil saksi, dikonfrontir semuanya, bagaimana kedudukannya. Lah maka dari situlah nanti hakim itu bisa, apabila kedudukannya betul-betul bahwa istri ini memenuhi syarat untuk minta cerai, maka hakim itu menceraikan suami istri ini. Nah itu disebut dengan fasah atau yang bahasa kita disebut dengan rafaq itu ya. Jadi seorang istri, hak seorang istri untuk menuntut cerai itu di dalam Islam ada dua, yaitu dengan cara khuluq, yang kedua adalah dengan cara fasah atau rafaq tadi. Nah di sini ada perbedaan di dalam masa iddah. Kalau khuluq, karena itu memang nanti yang menjatuhkan talak itu tetap suami, ya, tetap suami, maka ulama sepakat bahwa khuluq itu ada masa iddahnya dan khuluq itu masih boleh kembali. Karena tadi yang menjatuhkan hukum talak tetap harus suami. Jadi istri mengembalikan maharnya, nyomas maharu tak balik ke. Lah dengan mengembalikan kemudian suami menjatuhkan, ya sudah kamu saya tolak. Lah itu berarti tetap yang menjatuhkan tolak adalah suami. Walaupun itu tuntutan istri. Tetapi kalau fasah, suami tidak mau menceraikan. Karena tidak mau menceraikan, maka seorang istri menggugat ke pengadilan. Lah sampai kemudian vonis jatuh. Lah ini ulama memang berbeda pendapat. Apakah di dalam fasah itu ada masa iddah? Lah ini ada berbeda pendapat. Ya. Apakah ada masa iddah dan yang kedua apakah masih boleh rujuk? Ini juga ada beda pendapat. Allah alam bisawab. Nggih, ya jadi di sini saya selanjutkan nggih. Apabila kedua-duanya baik suami atau istri takut, tapi dalam kebaikan di sini adalah perkara istri, kalau melihat asbabun nuzulnya ini adalah istrinya tadi ya, istrinya takut melanggar hukum-hukum Allah, wah ki bojoku ki yo ngono yen aku tetap melayani, sementara saya tidak mau itu dosa, ning saya mau kok ning ati kok ora iso nampa. Lah maka dia mengatakan, wah saya takut dengan kekufuran kepada Allah Ta'ala, maka kemudian seorang istri menuntut cerai. Nah ini diperbolehkan. Kemudian ayat 230. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairuh. Dan jika seorang suami itu mentolaknya, fala tahillu, maka tidak halal. Tahillu di sini dhamirnya adalah hiya, ya. Berarti ini kembalinya kepada istri. Maka istri itu tidak halal bagi suami sesudahnya hatta tankiha zawjan ghairuh. Sehingga istri itu menikah dengan laki-laki yang lainnya. Nah ini tolak keberapa ini? Tolak 3. Ya, jadi pada ayat yang ke-230 ini menerangkan apabila seorang suami itu sudah menjatuhkan tolak 3. Bagaimana hukumnya? Apabila suami sudah menjatuhkan tolak 3 kepada istrinya, maka sang istri itu tidak halal bagi suami itu untuk kembali rujuk, kecuali istri itu harus menikah dengan laki-laki yang lain. Itu pun tidak boleh kencanan. Artinya kencanan, aku jadi kepengen rujuk dengan bojoku dhisik, ning gandeng syariat gak membolehkan, ngene wae. Bojoku peken, nggo sesasi pegaten. Nah, cerainen. Ya. Nanti kalau sudah masa sudah cerai, masa iddahnya habis, engko tak peke bojo meneh. Lah ini dengan cara kencanan semacam ini diharamkan. Bahkan Rasulullah melaknat ya ada hadis la'anallahul muhallal wal muhalil. Allah itu melaknat orang yang menghalalkan dan yang dihalalkan. Maksudnya itu tadi. Yang menghalalkan adalah yang menikahi dengan kencanan, yang dihalalkan yang ngajak bujuni lawas tadi, itu yang dihalalkan. Ya, jadi lading suami tidak harus menikah dengan perempuan yang lain dulu. Lah nanti ketika misalnya betul begitu nggih menikah lagi dengan laki-laki lain, kemudian di cerai lagi, kemudian kembali kepada suami yang awal, terus duwe masalah lagi, suami menurunkan tolak lagi, maka itu jatuhnya kembali pada tolak 1 lagi gitu ya. Kemudian rujuk lagi, tolak 2 lagi, rujuk lagi, kemudian mak lagi, tolak 3 lagi. Lah nanti nikah lagi, kira kepen rujuk lagi, kudu nikah dengan laki-laki lain lagi gitu ya. Nah, itu. Saya punya tetangga di Bogem itu, seorang wanita itu suaminya itu ganti lagi ping pitu gitu. Dan itu terkenal ya, itu terkenal. Kemudian fa in talaqaha, maka jika seorang suami yang mentolaknya tadi, yang suami kedua mentolaknya, fala junaha alaihima ayyata raja'a, maka kedua itu suami pertama dan istrinya tadi itu tidak ada dosa untuk rujuk kembali, indonna ayyuki ma hududallah, jika keduanya itu meyakini dia bisa menegakkan hukum-hukum Allah ini. Watilka hududullah, itulah hukum-hukum Allah yang Allah menerangkannya untuk kaum yang mengetahui. Ya, jadi bapak-bapak dan saudara sekalian, inilah hukum-hukum syariat Islam di dalam pernikahan. Ya. Saya bacakan, enggak ada yang membawa ya. Pelajaran yang dapat diambil, bagaimanapun keadaan hubungan dan jalan yang hendak dipilih dalam rumah tangga, Islam mengajarkan agar ditempuh dengan jalan yang baik. Yen kudu rujuk, ya rujuk tujuannya sing apik. Yen cerai dengan cara yang baik. Cara dengan cara yang baik ya dikebalikin ini wong tuwane dipasrahke dan kemudian istri tadi diberikan perbekalan dan diberikan nafkah selama masa iddah, itu bentuk cerai yang baik. Ya, jadi begini, seorang suami itu ketika dia menjatuhkan cerai kepada istrinya, wis bubaran rumah tangga, suami itu masih punya kewajiban-kewajiban, walaupun itu sudah bukan suami istri lagi. Apa kewajibannya? Satu, memberikan nafkah selama masa iddah. Kecuali nanti pada tolak yang ketiga. Kalau karena nanti di dalam hadis itu ada pada tolak tiga itu seorang istri la sukna wala nafkah. Seorang istri tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Itu. Nenengin rumah-rumah istri ya sing lunga kudu suaminya gitu nggih, bukan sing istri diusir kuwi lunga kok ngene ya rumah istri ya. Ya sing diusir suaminya gitu nggih. Itu jadi yang pertama, selama masa iddah suami tetap wajib memberikan nafkah. Kemudian yang kedua, suami punya kewajiban juga memberikan mataan. Mataan itu perbekalan. Kalau nanti kita lihat di surat ayat 242, walaupun itu dimantuh, itu perbekalannya itu selama satu, untuk kira-kira cukup satu tahun. Tapi itu sudah dimansuh ya. Artinya sudah tidak terpakai ayat itu. Perbekalan artinya ya sekemampuan suami. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, seorang suami tetap wajib untuk memelihara pembiayaan anak-anaknya. Jadi anak-anaknya itu semuanya tanggungan suami. Bahkan corok misalnya rebutan, anak itu yang punya lebih berhak untuk ngopeni itu adalah suami. Itu ya. Nah ini kadang-kadang di dalam masyarakat kita ini terjadi kedzaliman yang besar. Suami istri ini cerai, kemudian anaknya 10 melu sing wedok wabiyah. Sing lanang wis ora ngopeni blas, ora ngeki nafkah blas kepada istrinya, kepada mantan istrinya, kepada anak-anaknya. Lah ini dolim, ini dolim, dolim murokab misalnya, dolim bersusun. Satu, tidak ngasih kepada istri, kepada anak-anaknya nafkah. Kemudian yang kedua, memberikan peluang yang lebih sempit untuk istri itu menikah dengan laki-laki yang lain. Misalnya ada laki-laki yang mau ngepek, wah ini anaknya 10 ya nanggung anaknya 10 tele-tele. Nah itu kan padahal sebenarnya dalam Islam ketika suami istri cerai, anak itu semuanya tanggungan suami. Lah istri itu bagaikan gadis lagi dia. Itu. Sehingga ketika dia mau menikah dengan laki-laki lain itu bebannya sedikit. Gitu. Tapi yang terjadi di masyarakat kan gitu. Gitu. Jadi wanake limo, wabeh lengupeni sing wedok, sing lanang, ya kayak pitik jago nih kok. Pitik jago nih kok anggar. Nopo wis sing wedok babone ngarak, sing lanang, ninggal lunga golek babon liyo kan gitu loh. Gitu. Nah ini mestinya anak itu semuanya berada dalam tanggungan suami. Jadi untuk suami itu tidak mudah lepas-pas baru kui cerai wis aku bebas, tidak bisa begitu. Yang istri sudah tidak ada tanggungan lagi. Gitu, ya. Kemudian dua, diperbolehkan seorang istri meminta cerai. Apabila di bawah pimpinan suaminya itu dia tidak dapat menegakkan hukum Allah atau tidak bisa tunduk kepada Allah Ta'ala. Tadi ya, kasusnya istrinya Thabit bin Qais tadi. Jadi yang melayani Thabit bin Qais ini kok kepaksa gitu. Padahal kepaksa itu sudah melanggar hukumnya Allah. Maka padahal jadi Thabit bin Qais itu akhlaknya apik, agamanya apik. Maka akhirnya Rasulullah membolehkan si istri itu minta cerai dengan cara mengembalikan maharnya, yaitu istilahnya tadi apa? Apa tadi? Khulu, ya, Kalau yang fasah, fasah tadi tuntutan istri lewat pengadilan. Sudah azan ya. Untuk keterangannya itu saya kira sudah mafhum. Semoga ada manfaatnya. Firu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillah rabbil alamin. Ini ada yang ditanyakan? Enggak ada nggih. Orang yang pengen nyoba ini. Monggo. Kalau kalimat kamu saya tolak gitu nggih. Lah itu istilah tolak cetok kayak gitu, maka baik itu mainan ataupun itu guyu apa sungguhan, maka itu jatuh tolak gitu nggih. Tapi kalau kamu saya cerai, ya itu nanti tergantung niatane. Atau kamu tak olehke nang marang tuamu, ya itu tak marang kamu tak olehke nang wong tuamu, ya itu tergantung niatane. Yen niatane kepengin dalam hati itu tolak, maka itu jatuh tolak. Ya mestinya tidak dalam kondisi marah, dalam kondisi sadar itu. Lah itu memang ulama berbeda pendapat ya. Menjatuhkan tolak dalam keadaan marah itu boleh atau tidak lah ini memang berbeda pendapat dari kalangan ulama. Ning batasan marah kalau mboten itu kan ya angel dibedakke. Makanya sebelum mengucapkan kata itu ya dipikir tenanan dulu. Jangan sembarang mengucapkan. Ya cukup. Alhamdulillah.